Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebagaimana diketahui, sebenarnya hari ini seharusnya adalah ta'lim, ya, syarah kitab Tauhid Ustaz Miqdad, tapi qadarullah beliau ada halangan, oleh karena itu saya menggantikannya. Seperti biasa, kita akan melanjutkan bahasan kitab Syarah Masail Jahiliyah ini, yang mana sudah hampir selesai dan mudah-mudahan bisa kita selesaikan sebelum masuk Ramadan, sehingga ba'da Ramadan kita bisa memulai kitab yang baru. Pembahasan kali ini adalah masalah ke-121 yang diberi judul As-Saddu an Sabilillah, memalingkan, menjauhkan orang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan mereka dari hidayah, menjauhkan mereka dari hidayah. Al-mas'alatul hadiyah wal'ishruna ba'dal mi'ah, masalah ke-121, sadduhum an sabilillah man amana bihi, tindakan mereka memalingkan dari jalan Allah orang-orang yang beriman dengannya. Berkata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya, as-saddu an sabilillah huwa sarfun nas aniddukhuli fi dinillah. As-sadd an sabilillah berarti sarfun nas aniddukhuli fi dinillah, memalingkan manusia, menjauhkan mereka dari masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza 'amalul kuffari qadiman wa haditsan, dan ini adalah perbuatan, pekerjaan serta kebiasaan orang-orang kafir, qadiman wa haditsan, baik di masa lampau, di masa dahulu, ataupun di zaman sekarang. Bahkan ini adalah suatu hal yang terus-menerus, ya, mereka lakukan. Bukan suatu hal yang mereka akan berhenti darinya. Minal yaumin yahudi wa nasara wa musyrikin, baik dari kalangan Yahudi, Nasara, orang-orang musyrik, pengikut-pengikut agama lainnya selain agama Islam. Famin manahijil jahiliyah, maka kebiasaan atau amalan jahiliyah yang mereka lakukan, fi kulli zamanin wa makan, as-saddu an sabilillah, adalah atau di antara perbuatan jahiliyah yang terjadi di setiap zaman dan tempat adalah as-saddu an sabilillah, memalingkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang kufar saja. Demikian pula al-mubtadi'ah, mereka berusaha menghalangi manusia dari sunnah. Berusaha menghalangi manusia dari sunnah, baik secara sengaja ataupun karena kejahilannya. Ya. Kata beliau, wal firaqud dhala al-an ala hadzal nahji, demikian pula para kelompok-kelompok yang sesat sekarang, sama seperti ini jalannya, tuhawilu tadlil al-muslimin, wajalbuhum ila niharihim al-batilah, mereka berupaya untuk menyesatkan kaum muslimin, menjauhkan mereka dari sunnah dan pelakunya. Wajalum ilahani halihimil bautilah, serta mengarahkan kepada keyakinan dan juga ajaran-ajaran yang bautil dari mereka. Dan hal ini bisa dilakukan secara, ya, baik dengan terang-terangan, ya, dengan seruan-seruan, bahkan juga sebagian dari mereka bahkan melakukan hal-hal yang, ya, memberikan tuduhan-tuduhan kepada orang-orang yang berada di atas al-haq. Kita telah membahas sebelumnya bahwasanya itu masuk dari sifat jahiliyah, yang mana mereka menuduhkan kepada orang-orang yang membawa al-haq dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Yang penting apa? Yang penting orang lari. Masalah tuduhannya benar atau tidak, ya, ini tidak mereka pedulikan. Ya. Maka ini adalah kebiasaan mereka. Jangan sampai kita terjatuh kepada hal yang sama. Wa kadzalika al-yahud wa an-nasara, demikian pula orang-orang Yahudi dan Nasara, la yazaluna yuhawiluna fil muslimin saddahum 'anil Islam. Mereka masih atau terus-menerus berupaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islam. Baik orang yang sudah, baik orang yang akan masuk Islam ataupun orang yang sudah berada dalam Islam. Berupaya mereka untuk menyesatkan orang-orang yang sudah berada dalam Islam. Yaqulun, di antara bentuk syubhat, ya, di antara bentuk syubhat mereka adalah ta'alau natahawar fi ma bainana. Mari kita berdialog tentang masalah agama. Mari kita melakukan muqarabah, ya, bainal adyan, pendekatan antar agama. Atau mari kita melakukan pembandingan, ya. Wa yaquluna bi hurriyatil adyan, mereka mengatakan hurriyatul adyan, kebebasan beragama. Ya, setiap orang boleh memilih, ya, jalan mana yang ia pilih, yang akan ia pilih menuju Tuhannya. Menurut mereka seperti itu. Ya, setiap orang boleh memilih. Selama ia berbuat baik, maka masalah jalan itu pilihan masing-masing. Tidak demikian, ya. Wa hadza min as-sad an sabilillah azza wa jall, dan ini termasuk tindakan memalingkan dari jalan Allah azza wa jalla. Hal nahnu ala syakkin min sihhati dinina wa butlan dinikum hatta natahawar ma'akum. Apakah kita ini ada ragu tentang benarnya agama kita serta batilnya agama mereka hingga perlu ada dialog? Apakah kita ini, apakah masalah agama ini masalah khilafiyah atau masalah ijtihadiyah yang mana setiap orang bisa mengemukakan pendapatnya sendiri? Atau apakah masalah agama ini, ya, bisa jadi ada perselisihan pemahaman? Tidak demikian. Kita yakin, si yakin-yakinnya Islam adalah agama yang benar. Dan bahwasanya itulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahi al-Islam. Ya. Maka tidak perlu lagi ada dialog pendekatan seperti ini. Apalagi dalam dialog-dialog pendekatan seperti ini, biasanya yang mereka lakukan apa? Ingin, ya, memasukkan kerancuan-kerancuan. Ingin memasukkan kerancuan-kerancuan. Dan dialog seperti ini berusaha untuk mendekatkan antar agama bukan pertama kali dilakukan orang-orang sekarang. Ya. Bukankah orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW juga sudah berupaya untuk demikian? Menawarkan Nabi berbagai tawaran, di antaranya apa? Sebutkan, ya. Di antaranya, bagaimana kalau kita gantian? Ya. Hari ini kita sembah Tuhan kamu. Hari ini kita sembah Allah Subhanahu wa taala semata. Besok, ya, sembah tuhan-tuhannya orang-orang musyrik. Hari ini atau tahun ini kita ibadah dengan ibadah kaum muslimin, besoknya ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, atau bagaimana kalau misalnya kita tukeran sebentar, sementara. Kamu ibadah dengan gaya kami, kami ibadah dengan gaya kamu. Ini sudah dilakukan oleh, ya, jadi coba oleh orang-orang musyrikin saat itu. Hasilnya apa? Allah turunkan surat Al-Kafirun. Ya. Hasilnya Allah turunkan surat Al-Kafirun. Tegasan bahwasanya tidak ada seperti ini. Ya, kita di atas keyakinan penuh tentang agama kita, tidak ada tawar-menawar dalam masalah agama. Tidak ada tawar-menawar dalam masalah agama. Lagi pula, ya, seperti ini, berusaha pendekatan antar agama atau berusaha, ya, saling mencari sisi yang mana kita bersama di sana, kemudian, ya, berusaha atau mendekatkan dan juga mengganti beberapa hal yang mungkin kita saling, ya, berselisih sana. Apakah agama adalah buatan manusia sampai bisa seenaknya kita ganti-ganti seperti ini? Agama adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak bagi kita untuk, ya, menggantinya walau sedikit pun. Fahaula, kata beliau, fahaula yuriduna min hadzal di'ayat al-hiwar bainal adyan wa ta'awun bainal adyan yuriduna bihi shad an sabilillah. Maka mereka menginginkan dari perbuatan ini, seruan-seruan ini, seruan untuk dialog antar agama, yang menurut mereka dialog, tapi sebenarnya mereka ingin kita ikut agama mereka, ya. Wata'awun bainal adyan, tolong menolong antar sama agama. Yuridu Nabi Yusad an sabilillah, yang mereka inginkan adalah memalingkan orang dari jalan Allah. Wahada muraduhum, inilah tujuan mereka. Wahada maksiduhum, inilah hal yang mereka inginkan. Wala yazal kuffar ilal an yuhawiluna illa lal muslimin wa yuqatilunahum wa yusyarridunahum wa yu'adzibunahum min ajli dinihim wa saddihim an. Dan orang-orang kafir sampai saat ini masih berupaya dan memiliki usaha-usaha untuk menyesatkan kaum muslimin, melakukan berbagai ya usaha pemurtadan. Yuqatilunahum, memerangi kaum muslimin, ya, wa yusyarridunahum, mengusir kaum muslimin dari tempat tinggal mereka. Yu'adzibunahum, menyiksa mereka. Min ajli dinihim, karena alasan agama yang mereka anut, karena alasan agama yang kaum muslimin anut. Wasaddihim anhu, dan berupaya untuk malingkan kaum muslimin darinya. Wahumul ladzina yaqulun, dan mereka yang mengatakan, natahawar fima bainana, marilah kita berdiskusi di antara kita. Wa yaquluna bihurriyatil adyan, mengatakan ya bahwasanya ada kebebasan beragama. Setiap orang diberikan kebebasan, boleh milih agama mana yang ia sukai, ya. Agama bukanlah suatu hal seperti ya jurusan dalam kuliah atau minat dalam atau hobi, bakat, pekerjaan, bukan seperti ini agama. Agama bukan pilihan seorang, boleh memilih mana yang ia cocok baginya. Walakinnahum, akan tapi mereka, ketika mereka mengatakan demikian, yaqsuduna adyanahum wa mu'taqadatihim, yang mereka maksud adalah agama mereka saja. Yang mereka maksud adalah agama mereka saja dan juga keyakinan mereka. Kalau agama mereka, keyakinan mereka, harus merdeka, harus bebas. Tapi kalau agama yang lain, beda lagi. Maka kita sebagai kaum muslimin hendak tetap berpegang teguh dengan agama ini. Jangan ya tertipu dengan jargon-jargon seperti ini. Kebebasan beragama, seorang harus bebas memilih agama yang ia lakukan, ya. Melainkan agama adalah agama Islam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, waddu wa waddu law takfurun, mereka berharap kalian kafir. Wala yazalu, dalam ayat yang lain, wala yazalu na yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, mereka akan terus menerus memerangi kalian hingga memurtadkan kalian dari agama kalian jikalau mereka mampu. Jelas firman Allah Ta'ala ini, enggak ada istilahnya mereka puas dalam perbuatan mereka kecuali ketika kaum muslimin keluar dari agamanya, ya. Ini yang bisa membuat mereka puas, ya. Firman Allah Ta'ala yang lainnya yang sering kita ingatkan juga, walan tardha anka al-yahud wa an-nasara hatta tattabi'a millatahum, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tidak akan ridha kepada kalian hingga kalian mengikuti agama mereka. Sebelum itu alasan mereka doang cuma sedikit-sedikit-sedikit, tapi terus-terus ditambah aja seperti ini. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa, maka mereka berharap kalian kufur sebagaimana mereka kufur hingga mereka menjadi sama, ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, walakinnahum yuriduna lamsal haqqi bil batil, ya, wa musawat ad-din al batil bid dinil haq, akan tapi mereka ingin berupaya untuk menutupi kebenaran dengan kebatilan, ya, mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, ya. Karena kalau kebatilan saja tidak ada orang yang akan menerimanya, akan tapi kalau sedikit dikasih bumbu kebenaran seakan-akan ya tertutupi, sebagian orang bisa jatuh kepada syubhat mereka. Maka kita harus berhati-hati dari hal ini. Wa musawaat dinil batil bidinil haq, serta menyamaratakan antara agama yang batil dengan agama yang benar. Summa la yusbituna ala hadza, kemudian mereka tidak akan tetap dengan ini, tidak akan berhenti di sini, ya. Bal yuriduna izalatul Islam, bahkan di akhir mereka akan menginginkan apa? Izalatul Islam, ya. hancurkan Islam, memusnahkan Islam. Ya, ini tujuan mereka di akhir. Fahum yuqatluhum yaqtuluna al-muslimin wa yusyarridunahum, maka mereka membunuh kaum muslimin wa yusyarridunahum, dan juga mengusir mereka min ajli ay yusrifuhum an dinihim, agar memalingkan mereka dari agama mereka. Dan sejarah telah membuktikan terjadinya seperti ini. Ya, di mana mereka dikasih pilihan antara masuk ke agama mereka atau diusir dan juga dihancurkan tempat tinggal mereka. Min ajli ayyusarrifuhum ayyusrifuhum an dinihim, agar mereka dipaling atau agar memalingkan mereka dari agama mereka. Wa yuriduna alla yabqa ala wajhil ardi muslim, dan mereka ingin seandainya mampu agar tidak ada yang tersisa di atas muka bumi seorang muslim pun. Wa hadza amaniyuhum, inilah tujuan mereka, angan-angan mereka. Wa hadza qasduhum, serta tujuan mereka. Akan tapi ya, fa ya wallahi illa ayyuzimma nurahu, Allah Subhanahu wa taala enggan kecuali akan menyempurnakan cahayanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun demikian, bukan artinya setelah kita mengetahui seperti ini, bukan artinya kita boleh semena-mena menzalimi mereka yang bukan muslim. Tidak juga seperti ini. Dalam agama Islam, az-zulm itu dilarang. Kezaliman itu dilarang kepada siapapun. Kepada siapapun. Baik itu seorang muslim maupun selainnya. Bahkan kepada musuh pun dilarang kita berkhianat. Dilarang kita berkhianat, ada perjanjian, kemudian kita khianati mereka agar menang. Ya. Bahkan jikalau kita khawatir, sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalau kita khawatir musuh bakal berkhianat duluan, maka bukan artinya kita boleh langsung ya, sebelum mereka mengkhianati kita, kita khianati dulu mereka. Atau misalnya menurut ya pengetahuan kita mereka akan mengkhianati perjanjian ini, maka kita khianati dulu. Tidak boleh seperti itu. Melainkan apa kalau terjadi seperti ini, surga Allah taala, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihi ma sawa. Kalau kamu khawatir suatu kaum itu berkhianat, akan berkhianat kepada kamu, maka kembalikanlah perjanjiannya. Kita batalkan dulu perjanjiannya, baru ya kalau kalian ingin melakukan ya apa yang kalian lakukan, silakan. Setelah perjanjian batal. Adapun ya karena memperkirakan musuh bakal berkhianat, tidak berkhianat, tidak boleh. Ini ya terhadap musuh ya harbi yang ada, yang merupakan memerangi kaum muslimin. Apalagi kepada selain yang demikian, para muahadin, orang-orang yang dijamin keamanannya di negara, tidak boleh kita menzalimi mereka. Tidak boleh menzalimi, mengambil hak-hak mereka, ya. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, "Man qatala muahadan, mishmurah jannah." Ya. Dalam sebuah atau yang ada riwayat mengatakan, "Man qatala zimmiyan, siapa membunuh kafir zimmi?" Atau dalam riwayat lain menyebutkan, "Man qatala muahad, siapa yang membunuh seorang kafir yang muahad, yang diberi perjanjian, maka tidak akan ia mencium bau surga." Ya. Maka hendaknya kita berada di atas jalan yang tengah, wasat. Ya, selalu waspada terhadap makar orang-orang kafir, selalu waspada terhadap makar orang-orang kafir, namun tetap tidak boleh menzalimi mereka. Tidak boleh menzalimi mereka, berlaku semena-mena terhadap mereka, melakukan kezaliman, tetaplah suatu hal yang tidak dibolehkan. Maka hendaknya kita selalu berada di atas jalan yang tengah seperti ini. Ya, karena kaum muslimin adalah umat yang berada di tengah-tengah. Tidak terlalu ekstrim, tidak pula terlalu lalai dari sehingga jatuh kepada syubhat dan makar-makar mereka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.